tadi kau mendengar lagu yang dista bagi nusamu. Dengarlah tembakan hatiku dengan genderang jiwaku. Akan aku gemakan lagu untuk pengobat gundamu. Laguku ini anandaku, kan selalu menemanimu mengatakan perjuanganmu dan mendoakan langkahmu. Percayalah engkau anakku dengan bimbingan laguku. Dengan perasan tenagamu mengharum nusamu tentu. Percayalah engkau anakku dengan bimbingan laguku. Dengan perasan tenagamu